gali. Panggang-panggang api, saya nyanyi keroncong, nona manis keroncong merapi. Saya mimpi nona manis datanglah kembali. Ya sayang, endong-endong datang kembali. Oh, ya sayang, waktu sayang ini di waktu ngelilir nona manis, hatiku pun halu. Lantaranlah dia.